وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد من sekarang ودليل الأحجار والأشجار itu dari bahwasanya ahjar bebatuan dan asjar pepohonan itu diibadahi ialah firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza, maka apakah patut kalian menganggap Tuhan Al-Lata. Lata dalam sebuah qiraah dibaca dengan tasydid Lata. Lata wal Uzza maupun Uzza, wa Manat tsalitsatul ukhra, dan Manat sebagai yang ketiga yang lainnya. Ya, kata Syekh Shalal Fauzan, fi hadhihi al-ayati dalilun. Maka dalam ayat ini terdapat dalil anna hunaka man ya'budul ahjara wal asjara minal musyrikin. Bahwasanya ada orang yang beribadah kepada bebatuan dan pepohonan dari kalangan musyrikin. Karena mereka menyembah batu kuburan Lat. Lat itu dalam sebuah riwayat qiraah dibaca dengan tasydid Latta. Ya, Latta ya Luttu, orang yang suka membuat adonan roti. Dia suka berderma dari kalangan muhsinin, orang Thaif. Ya, yang berderma kepada para hujjat, jamaah haji. Dia bagikan secara gratis. Dia mati, orang-orang bersedih. Maka ketika dia meninggal dikubur, kuburannya ada batunya, dikasih tirai, ada kuncennya segala. Benar. Ya, ada kuncennya segala, itu di Thaif. Dan diibadahi. Diibadahi. Dan mereka beribadah kepada batu tersebut. Paham gak ini? Kalau beribadah kepada pepohonan, ini jelas. Ada pohon angker, orang-orang kalau lihat situ takut. Akhirnya memberikan sesaji, berikan ibadah. Ya, memberikan ibadah. Atau ucapan-ucapan yang jelek, semisal misi-misi anak bagong mau lewat. Bagong, bagong itu celeng yang. Ya, dan seterusnya. Nah, faqauluhu afara'aitumul lat, afara'aitum, ada istifham ingkar. Maka bagaimana pendapat kalian? Apakah patut lat itu? Ai akhbiruni, kabarkanlah kepadaku. Mimba bistifhamil ingkari, ini bagian dari pertanyaan untuk mengingkari isi pertanyaan, wa taubihi, dan melecehkan. Apakah lat bitakhfif atta, dengan ditakhfif, dengan takhfif itu tanpa tasydid. Ismu sonamin itu adalah nama ya berhala li Taif, fi Taif, yang ada di negeri Taif dekat Mekah. Wa huwa ibaratun an sakhratin manqushatin. Dia adalah sebuah ya ungkapan atau ucapan yang disematkan kepada batu besar yang manqushah, yang diukir, yang dipahat. Alaiha baitun mabniyun. Di atas batu itu terdapat rumah yang dibangun. Ya, wa alaihi sata'iru. Dan di atasnya terdapat tirai-tirai. Yudohi al-Ka'bata, yang menyerupai Ka'bah. Haulahu sahatun. Di sekitar batu itu terdapat berbagai kampung. Indahu sadanah. Nah, ini sadanah kuncen. Ya. Dan juru kunci, kuncen lah. Kuncen sama juru kunci kan sama. Ya. Lebih modern kuncen. Kalau juru kunci itu, juru kunci itu banyak tafsirnya. Tapi kalau kuncen, gak ada lain kecuali kuburan keramat, kecuali tempat keramat. Wa indahu sadanatun, dan dia memiliki kuncen. Kanu ya'budunaha min dunillah, ya, yang mereka beribadah kepadanya, beribadah kepada selain Allah. Walaupun mereka telah beribadah kepada Allah. Wahia lisakibin. Dan ini adalah milik penduduk Saqif. Ya, wa ma walahum minal qabail. Dan ya, di masyarakat yang lain di sekitar mereka, dari kabilah-kabilah yang ada di sekitar mereka, kabilah suku-suku. Yufakhiruna biha, mereka bangga dengannya, ya, sehingga mereka menyatakan lana lata wamalakum lata, kami punya berhala yang namanya Lata, kalian enggak punya. Rasa bangga. Yang lain lana huban wamalakum huban, kami punya berhala yang namanya Huban, kalian enggak punya. Ya, mereka merasa bangga. Wa quri'a afara'aitumul lata, dan dibaca dalam sebuah qiraah yang lain, maka apakah patut Al-Lata bitasdid ta, dengan dikasih tasdid. Ya, dia adalah ismu fa'ilin min latta yaluttu. Isim fa'il dari kata kerja latta yaluttu. Latta fi'il madinya, yaluttu fi'il mudhari'nya. Isim fa'ilnya latun, Al-Latu. Ya. Wa huwa rajulun salihun, dia adalah seorang yang saleh. Kana yaluttu sawiha, dia dahulu biasa membuat adonan roti, ya, sawik, tepung, ya, membuat adonan tepung. Yut'imuhu lil hujjaj, jadi roti, dia berikan makanan tersebut kepada para jamaah haji. Falamma mata, jadi orang musyrik itu mereka haji, ya, mereka haji ke Baitullah, ke Ka'bah, mengucap talbiyah juga. Kalimat talbiyah yang mereka ucapkan hampir mirip. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la la syarika la labbaik illa syarikan huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. Nah, itu. Ya. Lafaz-lafaz talbiyah yang mereka ucapkan. Ya, walaupun ada bid'ahnya, tawafnya sambil telanjang. Karena keyakinan mereka demikian. Kemudian mana lagi? Hajinya itu karena Allah, ya. Karena Allah, tawafnya itu ibadahnya karena Allah. Ya, bukan hajinya itu buat si Lata, Uzza, Huban, bukan, buat Allah. Ya, jadi musyrikin Quraisy kenal Allah, beribadah pada Allah. Mana lagi tadi? Falamma mata. Nah, tatkala si orang yang nama yang itu yang baik ini meninggal, banau ala qabrihi baitan. Mereka membangun rumah di atas kuburannya. Kayak zaman sekarang gitulah. Dibikin apa namanya? Kijing, terus apa namanya? Kubah, sampai-sampai kuburan Habib, ya, ini maaf, memang terjadi di Jakarta Selatan, Kalibata, itu seperti kamar pengantin. Di depan kuburannya fotonya besar, yang lagi doa gini. Kuburan Habib ini memang biasa terpampang di perempatan jalan, pakai spanduk-spanduk besar, kalau dia lagi ada acara. Ya, kuburannya begitu aja. Lo kok gak percaya? Nah, ini memang benar dikira. Ya. Ada lampu-lampunya. Lampu-lampunya. Ada lampunya warna-warni. Benar ini. Loh, kok ini serius ini? Ada enggak main-main, memang betul ada lampunya warna-warni. Ya. Ada lampunya warna-warni. Yang lampunya mengkilap-kilap gitu, nyala-nyala. Allahu Akbar. Ya. Terus wa arkhau alaihi satair, dan mereka menutupnya dengan satair, tirai-tirai atau penutup-penutup. Ya, fasaru ya'budunahu, hingga akhirnya mereka beribadah kepadanya min dunillah, sebagai peribadatan yang diberikan pada selain Allah. Hadza wallatu, ini lat. Mengenai berhala lat. Wal uzza. Uzza itu apa? Syajaratun minas salam. Dia adalah pepohonan dari pohon salam. Fi wadi Nakhlah, yang terdapat di lembah Nakhlah. Lembah Nakhlah itu, ya, lembah yang terletak baina Makkah wa Thaif, di antara Mekah dan Thaif, ada namanya pepohonan. Pepohonan itulah yang jadi berhala mereka. Uzza. Haulaha binaun. Ya, di sekitarnya terdapat bangunan-bangunan, wasata'iru, dan tirai-tirai penutup. Wa indaha sadanatun, lagi-lagi juga terdapat kuncen. Fiha syayatinu, ya, di dalamnya terdapat setan-setan. Yukallimunan nasa, yang berbicara kepada manusia. Ya, jadi datang orang-orang Arab, wahai Uzza tolong kami. Iya, tentang aja yang tenek anda tolong. dan mereka yakin, wah, pohon bisa ngomong. Nah, ini berarti punya kekuasaan. Ya. Ini orang bodoh mereka itu. Wa yadunnu al-juhalu, maka orang yang bodoh akan menyangka anna hadzal ladzi yukallimuhum huwa nafsu hadhihi syajarati, bahwa yang berbicara kepada mereka ya pohon itu sendiri, au hadzal baitul ladzi banauhu, atau rumah yang mereka bangun, ma anna alladzi takallamahum, padahal yang berbicara dengan mereka ialah ya syayatinu, setan. Ya, litudilluhum an sabilillah, untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah. Maka di setiap berhala atau yang diibadahi selain Allah, itu pasti ada setannya. Di salibnya ada setannya. Ya. Di patungnya ada setannya. Maka ya sungguh miris sih, ya, ketika kita melihat, menyaksikan anak-anak kaum muslimin berkunjung ke sarang-sarang togut, misal Candi Borobudur. Itu kan togut semua, patung semua itu. Siddhartha Gautama semua. Ya. Maka anak-anak kaum muslimin tanpa rasa malu, canggung, mereka foto-foto selfie di situ. Bahkan ada yang ikut-ikutan bergaya-gaya kayak Siddhartha Gautama gitu. Di sebelahnya. Ya. Ini nyata ada, ya enggak? Ikut-ikutan. Padahal biasa orang-orang kafir, mereka beribadah di situ karena itulah togut mereka. Tuhan mereka, ini enggak paham. Ini enggak main-main ini ya. Terus berikutnya. Wa kana hadza sanamu li Quraisyin wa li ahli Makkah wa man haulahum. Maka Uzza ini adalah berhalanya patung untuk orang Quraisy, orang-orang Mekah dan yang ada di sekitarnya. Wa manat, manat itu sakhratun, dia adalah batu besar, batu yang kabiratun, batu besar, fi Makkah, fi makani, fi makanin, di sebuah tempat, yaqa'u, yang terletak, qariban, di dekat min jabali Kudaidin, dekat gunung Kudaid, baina Makkah wal Madinah, di antara Mekah dan Madinah. Wa kanat li khuza'atin wa wal ausi wal khazraj. Nah, berhala ini adalah berhala miliknya kaum Khuza'ah, ya, kaum Aus dan Khadrat, suku yang ada di Madinah. Wa kanu yuhrimuna min indahu min indiha bil hajj. Dan mereka, orang-orang yang ada di Madinah, Aus, Khadrat, yang mereka tawuran 40 tahun. Ya, sebelum datang akhirnya Mus'ab bin Umair. Terlebih lagi datangnya kalangan Muhajirun, yang berhijrah, hingga akhirnya mereka dipersatukan. Bukan cuma mereka dipersatukan sesama mereka, bahkan mereka dipersatukan oleh pendatang Muhajirin dari orang-orang Mekah. Nah, mereka dahulu haji juga orang Madinah. Mereka yuhrimun, mereka berihram. Nah, kalau orang Madinah berihram di mana? Ya, di Dzulhulaifah, atau yang dikenal dengan nama apa? Bir Ali. Nah, ini mereka berihramnya mikotnya mana? Nah, ini mikotnya di Manat. Di berhala mereka manat. Nah, mereka berihram. Taib. Ya. Min indiha, di sisi manat tadi, bilhaj. Waya budunaha min dunillah. Mereka beribadah kepadanya. Ya, dengan peribadatan yang diberikan pada selain Allah. Fahadihil asnamu as-salasatu, maka ini mihwahiya akbaru asnamil Arab. Maka ini adalah tiga berhala yang merupakan berhala terbesar orang-orang Arab. Allah Ta'ala berfirman, apa ra'aitumul Lata wal Uzza? Apa bagaimana pendapat kalian? Apakah patut Lata, Uzza, wal Manat? Oi. Kenapa, Pal? Hah? Kaget kita ini. Jam 2 siang, Pal. Itu antum handphone Cina. Waktu azan di Cina. Dipasang di sini. Hah? Handphone Cina waktu azan Cina. Waktu azan Indonesia, tar setengah jam lagi atau satu jam lagi kurang lebih. Mana tadi itu? Ya. Hal aghnatkum syai'an? Apakah tiga berhala kalian ini mencukupi kalian? Hal nafa'atkum? Apakah memberi manfaat pada kalian? Hal nasaratkum? Apakah mampu menolong kalian? Hal kanat takhluqu wa tarzuqu wa tuhyi? Apakah berhala ini mencipta, mampu memberi rezeki, menghidupkan, wa tumitu, mematikan? Mada wajatum fiha? Apa yang kalian dapati dari berhala tadi? Hadza min babil inkar wa tanbihil uqul. Maka ini adalah ya bagian dari pengingkaran dan menggugah akal kita, ila antarji'a, agar akal ini kembali, ila rusdiha, kepada akal yang rusyd, yang jernih, yang cerdas. Fa hadhihi innama hiya sakharatun wa syajaratun laisa la fiha naf'un wala darrun wa makhluqatun. Maka ini cuma batu, pepohonan yang enggak ada manfaat mudaratnya, makhluk. Ya. Walamma ja'a Allahu bil Islam, maka tatkala Allah mendatangkan Islam, wa fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kota Makkah, artinya meraih kemenangan di kota Makkah al-Musyarrafah yang dimuliakan, arsala al-Mughirata ibn Syu'bah, maka Rasul mengutus Mughirah bin Syu'bah wa Abu Sufyan ibn Harb, dan mengutus Abu Sufyan bin Harb karena Abu Sufyan sudah masuk Islam. Ilallah ta fi Taif, maka Rasul mengutus keduanya ya ke Taif, kepada agar berhala Lata tadi dihancurkan. Fahadamaha, maka keduanya menghancurkan berhala Lata bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa arsala Khalid bin Al-Walid, Rasul mengutus Khalid bin Walid ilal Uzza, kepada berhala Uzza. Fahadamaha, maka Khalid bin Walid menghancurkannya. Wa qata'al asjara, karena Uzza tadi pepohonan, dan qata'a menebang pepohonan tadi. Wa qata'al al-jinniyata, dan membunuh jin. Ini jin yang ngomong ke penduduk, ke penyembahnya tadi. Kan ada yang ngomong tuh, yang ngomong itu setan, jin. Nah jinnya ditangkap dan dibunuh. Allati kanat fiha tuqatibun nas, yang dialah yang dahulu berbicara kepada manusia. Wa tudilluhum, dan menyesatkan mereka. Wa mahaha, dan akhirnya melenyapkannya an akhiriha, sampai apa namanya akar-akarnya. Walhamdulillah, wa arsala Ali bin Abi Thalib, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengutus Ali bin Abi Thalib ila Manat, ke berhala Manat. Ya, fahadamaha wa mahaha, Ali menghancurkannya, meratakannya. Wa ma anqadat nafsaha, lihat berhala ini enggak mampu menyelamatkan diri sendiri, sebagaimana berhala yang dihancurkan oleh Ibrahim alaihissalam. Enggak bisa apa-apa. Fa kaifa tunqidu ahlaha? Gimana dia mau menyelamatkan penyembahnya wa ubadaha yang nyembah dia? Apa raitu billat wal uzza wal manata ats-tsalitsah al-ukhra? Ya. Maka bagaimana pendapat kalian, apakah patut Lata, Uzza yang ketiga si Manat ini dijadikan Tuhan? Aina dahabta? Aina dahabat? Ya. Kemana berhala itu pergi ketika dihancurkan? Hal nafa'atkum, apakah memberi manfaat pada kalian? Hal mana'at nafsaha min junudillahi wa juyushil muwahidin? Apakah dia dapat mencegah ya dirinya sendiri dari untuk memproteksi dirinya dari pasukan, dari junud, pasukan Allah dan pasukan kaum muwahidin? Fahada fihi dalilun, maka dalam hal ini terdapat dalil, ala anna hunaka man ya'budul asjara, bahwa ada orang yang menyembah pepohonan wal ahjar dan bebatuan. Bal inna hadhil asnama asalasata, bahkan tiga berhala ini, kanat hiya akbara asnamihim, itulah berhala terbesar mereka. Wa ma hadha, namun berdasarkan hal ini, mahaha Allah minal wujud, maka Allah menghancurkannya, menghilangkannya minal wujud, dari keberadaannya enggak ada sisa. Wa ma dafa'at anha, berhala ini enggak bisa membela dirinya. Wa la nafa'at ahlaha, enggak bisa memberikan manfaat kepada penyembahnya. Ya, faqad ghazahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu telah memerangi mereka. Wa qatalahum, maka Rasul memerangi mereka. Walam tamna'hum asnamahum, dan mereka pun enggak bisa mencegah, melindungi berhala mereka, hancur. Ketika Rasulullah sallallahu datang ke Mekah, maka Rasul memerintahkan agar untuk menghancurkan berhala yang disimpan di dalam Ka'bah, dihancurin. Mereka enggak bisa apa-apa, sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa hadza fihi mastadalla lahu asy-syekhu, Maka inilah yang dijadikan dalil oleh Syekh rahimahullah taala, ala anna hunaka man ya'budul ahjar wal asjara, bahwa ada yang beribadah kepada bebatuan dan pepohonan. Ya subhanallah. Ya basyarun uqala'u ya'budun al asjar wal ahjar. Subhanallah. Orang yang berakal kok beribadah kepada pepohonan, bebatuan. Al jamidata, yang benda mati, allati laisa fiha uqulun wa laisa fiha harakatun wal hayatun. Enggak punya akal, enggak bisa bergerak, tidak punya kehidupan. Hal uqulun, aina uqulul basyari? Mana akal manusia? Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan dengan ketinggiannya yang besar. Nah, kita masuk ke matan berikutnya, masih di ya kaidah ketiga. Ini ya pembahasan terakhir di kaidah ketiga sebelum kita masuk ke kaidah keempat yang terakhir. Wa haditsu Abil Waqid Al-Laisi, dan juga hadis Abu Waqid Al-Laisi qala, dia menyatakan kharajna ma'a Rasulillah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dahulu, ini beliau menyatakan baru masuk Islam, kami dahulu pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, menuju Hunain, mau nyerbu negeri Hunain, negeri kafir setelah Fathu Mekah. Maka yang baru masuk Islam pun ikut. Wa nahnu hudasa'u ahdin bikufrin, kami baru saja melepas masa kekafiran. Artinya baru masuk Islam. Ya, mereka pergi ke Hunain. Di walil musyrikina, di jalan mereka berjumpa sebuah tempat yang kaum musyrikin memiliki sidrah. Apa namanya? Bidara, pohon bidara. Yaqufuna indaha, yang mereka biasa i'tikaf di pohon bidara tadi. Wa yanutun, yanutun yu'alikun, mereka biasa menggantungkan biha di pohon bidara tadi aslihatahum, ya, senjata-senjata mereka, biar senjatanya sakti, ya, senjatanya digantungin di pohon biar sakti mandra guna. Yuqalu laha dhatu anwar, nah pohon bidara ini disebut dengan dhatu anwar. Famarar nabi sidratin, kami pun ya melewati pohon bidara tadi. Fakulna, maka kami berkata, ini baru masuk Islam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ija'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwatin, wahai Rasulullah. Ija'al lana dhata anwatin, buatkan untuk kami dong dhatu anwat kayak mereka tuh. Kita kan mau nyerbu Hunain, biar sakti pedang kita, panah kita gantungin juga. Ini baru masuk Islam. Udah melakukan belum? Belum. Baru rencana. Maka ini dua hal yang mencegah mereka dikafirkan. Ya. Pertama baru masuk Islam, yang kedua, nah. Ya, adapun ulama yang menolak ya udzur bil jahal di sini itu pun juga kenapa? Karena mereka belum melaksanakannya. Ya, kemudian Nabi SAW berkata, "Al haditsah," ya Nabi mengingkar ya, "Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar." Kita baca dulu hadisnya. An Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, wa kana mimman aslama 'amal fathi, dan beliau adalah termasuk di antara orang yang masuk Islam di tahun pembebasan kota Mekah Al-Mashhur. Ya, sanata samanin min al-hijrah, menurut pendapat yang masyhur yaitu tahun ke-8 Hijriah. Yuqalu laha dhatu anwat, ya, pohon yang dijadikan tempat menggantung senjata tadi disebut dhatu anwat. Wal anwatu jam'u nautin, anwat itu bentuk plural atau jamak dari naun. Artinya apa? At-ta'liq, tempat menggantung. Berarti dhatu ta'liq, pohon yang dijadikan tempat untuk menggantung. Yu'alliquna biha aslihatahum, yang mereka menggantungkan senjata-senjata mereka, aslihah jamak dari silah, di pohon tersebut. Ya, kenapa demikian? Litabarruki biha, supaya jadi berkah. Faqala ba'du sahabatil ladina aslamu qariban, maka sebagian sahabat yang baru masuk Islam berkata, walam ya'rifut tauhida tamaman, belum mengetahui tauhid secara sempurna. Mereka berkata, ij'alana dhata anwatin kama lahum dhatu anwatin, buatin untuk kita juga dong dhatu anwat sebagaimana mereka juga punya dhatu anwat. Hadhihi baliyatun Hadhihi bariyatu taqlidi wa tashabbuhi. Inilah bencana musibah taklid dan tashabbuh. Taklid terhadap orang lain, terhadap kafirin dan menyerupai mereka. Wa hiya min a'dhabil balaya, dan ini termasuk di antara bala musibah yang paling besar. Balaya jamak dari baliyah. Baliyah maknanya musibah. Fa inda dzalika ta'ajjaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam heran, takjub, heran mengingkari. Wa qala Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa kana idza ajabahu syai'un aw istankara syai'an fa innahu yukabbir. Nabi sallallahu apabila sesuatu hal membuat takjub beliau atau beliau mengingkari sesuatu hal, maka beliau bertakbir atau beliau mengucapkan subhanallah, yukarriru dzalik, dan beliau mengulanginya. Maka Nabi sallallahu berkata, innaha sunan, ini adalah sunan. Apa itu? At-turuq, inilah jalan-jalan. At-turuq jamak dari tariq. Allati yaslukuha an-nasu, yang telah ditempuh oleh sebagian orang. Wa yaqtadi ba'duhum bi ba'din, dan sebagian mereka meneladani, mencontoh, meneladani sebagian yang lain. Fasababul ladzi hamalakum ala hadza wa tiba'us sunani al-awwalina. Maka sebab kalian ya melakukan hal ini, yaitu minta dibikinin datu anwat, adalah karena mengikuti sunan, yaitu jalan-jalan orang-orang terdahulu. Wa tasabbuh bil musyrikin, dan menyerupai orang-orang musyrikin. Maka Nabi SAW bersabda, kultum walladzi nafsi biyadih, kalian berkata, yang demi Allah jiwaku berada di tangannya. Kama qalat Banu Israil li Musa, kalian mengucapkan sebagaimana yang dikatakan Bani Israil kepada Musa. Ketika Bani Israil selamat dari kejaran Fir'aun, mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri Laut Merah terbelah. Mereka berjalan di lantai paling dasar Laut Merah. Terbelah dan laut menjadi dinding-dinding 12 jalan. Karena Bani Israel ada 12 kabilah. Mereka jalan di situ, nyebrang berhasil sampai ke tanah Syam. Dan mereka melihat Fir'aun dan tentaranya ditenggelamin. Harusnya imannya kokoh, super kokoh kalau begitu. Apalagi coba. Hah? Di depan mata. Ternyata mereka sampai di Syam. Ngelihat orang-orang. Ya. Melakukan kesyirikan, punya berhala, mereka pun berkata, ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, bikinin untuk kita dong ilah, berhala kayak gitu, sebagaimana mereka juga punya berhala kayak gitu. Qala innakum qaumun tajhalun, kata Musa, kalian ini orang-orang bodoh, baru ngelihat kok malah minta kayak gitu. Wa Musa alaihi salam lamma tajawaza al-bahra bi Bani Israil, Musa tatkala baru saja tajawaza melewati lautan, Laut Merah, bersama Bani Israil, wa aghraqallahu aduwwahum, Allah menenggelamkan musuh mereka fihi, di lautan tersebut, wa hum yanzurun, dan mereka menyaksikan langsung, marru ala unasin, mereka melewati sekelompok masyarakat, yaqufuna ala asnamin, mereka itikaf ya di berhala-berhala, patung-patung yang mereka miliki, lahum minal musyrikin, dari kalangan musyrikin. Faqalaha ulai li Musa, mereka berkata kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum ila aliha, buatkan untuk kami berhala dong sebagaimana mereka punya berhala. Maka Musa mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun, kalian ini orang-orang bodoh. Angkar alaihim, Nabi Musa mengingkari mereka, innaha ulai mutabarrun, innaha ulai mutabbarun ma hum fihi, sesungguhnya mereka itu dihancurkan apa yang ya, dianutnya ya, yakni batil, yaitu batil, wa batilun makanu yamalun, dan batil apa yang mereka kerjakan, di annahu syirkun, karena itu adalah kesyirikan. Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin, ya, apakah patut aku mencari sembahan selain Allah untuk kalian, padahal Allah telah mengkaruniakan kalian daripada seluruh alam ini. Angkaru alaihim alaihi salatu wassalam, Musa mengingkari mereka, kama anna nabiyyana Muhammadan sallallahu angkaru ala haula, sebagaimana nabi kita Muhammad sallallahu juga mengingkari mereka. Lakin haula'i wa haula'i lam yusyriku, namun mereka belum berbuat kesyirikan. Mereka dan mereka, yaitu kaumnya Musa dan para sahabat Nabi yang baru masuk Islam, belum berbuat kesyirikan. Fa banu Israila lamma qalu hadhil maqalata lam yusyriku. Bani Israel ketika mengucapkan ucapan ini, mereka belum berbuat syirik. Li'annahum lam yaf'alu, karena mereka belum melakukannya. Kadzalika huwa kadzalika haula'i sahabatu. Demikian pula dengan mereka dari kalangan sahabat yang baru masuk Islam, lawit takhadu dzata anwatin la asyraku. Kalau mereka benar-benar bikin dzatu anwat, maka mereka dianggap telah melakukan kesyirikan. Lakinnallaha hamahum, namun Allah menjaga mereka. Lamma nahahum nabiyuhum intahau, ketika nabi mereka melarang mereka, maka mereka pun berhenti, enggak lanjutin. Wa qalu hadhil maqalata an jahlin, mereka mengucapkan hal ini karena berdasarkan kebodohan. Baru masuk Islam. Karena baru masuk Islam. Oleh karena itulah Syekh Shalih Al-Fauzan ya mentakrir permasalahan udzur bil jahl ini, yaitu kapan seorang diberi udzur, kata beliau, di tiga keadaan. Yang pertama, ini di buku, nama judul bukunya Aqwalu Asy-Syaikh Ibnu Baz fi Mas'alati Udzur bil Jahal. Ya, diberi kata pengantar oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan diberi kesimpulan ditutup oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di akhir. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan berkata di akhir buku ini, buku tipis, yang diberi udzur bil jahal tiga, yaitu orang yang baru masuk Islam. Ya. Yang kedua, yang dia berada di sebuah tempat yang tidak ada akses informasi Islam atau dai-dai Islam. Yang ketiga, pada permasalahan yang khafi, yang samar. Ya, yang samar, semisal permasalahan apakah Mu'tazilah kafir dan seterusnya, ya, maka ini diserahkan kepada qadhi. Ya, tidak diudzur, maka dia diudzur dengan kekufuran, tidak dikafirkan. Ya, diudzur. Atau diserahkan kepada qadhi. Nah, kemudian lanjut lagi. Mana lagi tadi? Ah. Wa qalu hadhihi maqalat an maqaluha an ta'ammudin, mereka tidak mengucapkannya karena sengaja. Memang niat. Falamma 'alimu, tatkala mereka mengetahuinya, annaha syirkun, bahwa itu adalah kesyirikan, intahau, mereka berhenti. Walam yunafidu, mereka tidak melaksanakannya. Walau nafadu, seandainya mereka melaksanakannya, la asyraku billahi, pastilah mereka telah berbuat syirik kepada Allah. Fasyahid minal ayah, maka poin dari ayat ini adalah anna hunaka man ya'budul asjara, bahwa ada orang yang beribadah kepada pepohonan. Di anna ha'ulail musyrikin ittakhudu dhata anwatin, karena mereka kaum musyrikin telah menjadikan dhata anwat. Ya wahawala haula'i sahabatu alladziina lam yatamakkan al-ilmu min qulubihim, dan mereka dari kalangan sahabat yang baru masuk Islam ini hawal, berupaya, ya, yang mereka ini belum kuat ilmunya di kalbunya. Wahawalu ayn yatashabbahu, mereka berupaya untuk menyerupai bihim, mereka kalangan musyrikin. Laula anallaha hamahum bi rasulihi, ini seandainya Allah dan Rasulnya, Allah tidak menjaga, Allah dan Rasulnya tidak laula anallaha hamahum bi rasulih, seandainya Allah tidak menjaga mereka melalui pelantara lisan Rasulnya. Asyahid poinnya lagi anna hunaka man yatabarraku bil asjari, bahwa ada orang yang bertabarruk, menyalap berkah dengan pepohonan. Wa yaqufu an indah, i'tikaf di sisinya. Wal uquf ma'nahu al baqa'u indaha muddatan taqarruban ilaiha. Uquf i'tikaf maknanya baqa'u indaha, tetap tinggal di situ, muddatan dalam jangka waktu tertentu, taqarruban ilaiha, dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Fal uquf huwa al baqa'u fil makan, maka uquf i'tikaf itu adalah tetap berada di sebuah tempat. Padahal ala masaila azimatin, maka ini menunjukkan ke berbagai permasalahan yang sangat besar. Al mas'alatul aula, permasalahan yang pertama, khatarul jahli bitauhid, ini bahayanya bodoh terhadap tauhid. Ya, fa in man kana yajhalu bitauhida hariyun ayyaqa fi syirki wa huwa la yadri, maka orang yang tidak mengetahui tauhid, maka hari mungkin saja memungkinkan dia untuk terjatuh ke dalam kesyirikan, wahwa la yadri, dalam keadaan dia tidak mengetahui. Wa min huna, maka dari sini yajibu ta'allumu tauhidi, maka wajib mempelajari tauhid. Wa ta'allumu ma yudadduhu minasyirki, dan wajib mempelajari lawannya yaitu kesyirikan. Hatta yakunal insanu ala basiratin, sehingga akhirnya seseorang berada di atas basirah ilmu yang kuat, di alla yu'ta min jahlihi, agar kesyirikan tersebut dia tidak didatangi oleh kesyirikan ya karena kebodohan dia. La siyama, terutama lagi idza ra'a man yaf'alu dzalika, jika dia melihat orang yang melakukan tersebut, dia akan terpengaruh ikut-ikutan ya. Fayahsabuhu, dia pun akan menyangkanya kesyirikan tadi haqqan, sebagai sebuah kebenaran, bisa babi jahlihi, karena kebodohan dia. Lihat orang-orang yang melakukan ziarah kubur, meminta kepada penghuni kuburan, gak punya dalil, cuma ikut-ikutan. Ya, ketika dilarang, oh itu ustadz aja, kalau itu syirik, masa ustadz syirik? Itu Habib loh, keturunan Rasul. Ente keturunan siapa? Kata dia. Ya keturunan babe aneh. Mau keturunan siapa lagi? Taibar kalau begitu. Ya. Bisa fi fafihi khatarul jahli, maka dalam masalah ini juga terkandung masalah bahayanya kebodohan, la siyama fi umuril akidah, terutama lagi dalam perkara akidah. Sanian, permasalahan kedua, fil hadisi khatarul tasabbuhi, dalam hadis ini terdapat bahaya menyerupai bil musyrikin, orang-orang musyrik. Wa annahu qad yuaddi ila asyirki, terkadang yang demikian akan menghantarkan kepada kesyirikan. Nabi SAW bersabda, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan menyerupai kaum tersebut. Lihat, ikut-ikutan salam orang Hindu itu apa namanya? Hah? Pulu-pulu-pulu apa ya? Susah nyebutnya. Hah? Ya itulah, ternyata artinya ngeri. Artinya ternyata mengakui berhala mereka sebagai penguasa alam semesta. Lihat, karena ikut-ikutan gaya-gayaan. Assalamualaikum, salam sejahtera, puji Tuhan, salam, bla bla bla, gaya-gayaan. Biar dibilang keren, toleran, kebinekaan, dan seterusnya. Lihat ini. Fala yajuzu tasyabbuhu bil musyrikin, gak boleh menyerupai kaum musyrikin. Al-mas'alatu salisah, permasalahan ketiga, anna tabaruka bil ahjari wal asjar, ngalap berkah kepada bebatuan dan pepohonan, wal abaniyati, dan juga kepada bangunan, syirkun, itu dianggap sebagai sebuah kesyirikan. Wa in summiya bi ghairi ismihi, walaupun dinamakan dengan selain namanya. Ya. Namanya kan macam-macam itu kan. Ya, yang memperindah. Li'annahu talabul barakati min ghairillah, karena itu adalah bentuk mencari keberkahan kepada selain Allah. Minal ahjari wal asjar, kepada bebatuan, pepohonan, wal kubur, kuburan, wal adriha. Adriha itu jamak dari dorih, pusara, artinya kuburan keramat, tempat keramat. Wa hadza syirkun wa in sammauhu, ini adalah kesyirikan walaupun mereka menamakannya bi ghairi ismi syirk, dengan selain nama kesyirikan. Selesai kaidah ketiga, masuk ke kaidah terakhir. Semoga Allah mudahkan. Al-qaidatu rabi'ah, kaidah yang keempat. Qala anna musyriki zamanina, perhatikan, bahwa musyrikin zaman kita, ini zamannya Syekh. Zamannya Syekh. Kurang lebih 300 tahun silam. Zamannya Syekh. Bukan zaman kita berarti. Ini zamannya Syekh. Lihat, Syekh menyatakan, musyrikin zaman kita aghladu syirkan, lebih parah kesyirikannya minal awwalin, daripada musyrikin zaman dahulu, yang musyrikin Quraisy. Li'annal awwalina yusyrikuna fir rakha'i, karena musyrikin awwalin mereka hanya menyekutukan Allah ya di kala lapang. Wa yukhlisuna fis syiddati, mereka baru memurnikan ibadah, bertauhid, memurnikan ibadah kepada Allah ketika syiddah, di saat genting. Wa musyriku zamanina, sedangkan musyrikin zaman kita, kata Syekh, syirkuhum daimun fi raqa'i wa syiddah, kesyirikan mereka itu always, selalu dalam keadaan lapang maupun genting. Susah senang syirik, kemarau hujan syirik. Nah. panen maupun gagal panen, syirik. Ada bencana, syirik. Lagi pesta, syirik. Lagi pesta, pawang hujan, syirik. Ngasih sesaji buat jin. Ya, panen, sedekah laut. Gagal panen, wah, saji juga. Mau bangun rumah, tumbal. Rumahnya kebakaran, kena musibah. Wah, ini ada yang kurang sesajinya nih. Kurang sajen gitu. Sajennya kurang. Ya, lihat-lihat musyrikin zaman dahulu. Wadalilu, Syekh berdalil dari Al-Quran, bukan pakai pikiran beliau sendiri. Faidah rokibu fil fulk. Apabila mereka musyrikin Quraisy, Allah sebutkan mereka berada mengendarai bahtera fil fulk, fulk safinah, di lautan terombang ambing oleh ombak. Da Allah mukhlisina lahuddin. Maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Tadi ikhlas paham ya? Memurnikan ibadah doanya tadi kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyikun. Ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, maka mereka kembali berbuat syirik. Tahqiq dalam masalah ini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, seorang ulama di Saudi Arabia yang terkenal, beliau menyatakan annahum bitilkal hali allati hum 'alaiha aula bitakfiri wal qitali minal musyrikin al awwalin. Ini enggak ada di buku itu. Ya, ada di buku saya. Ya. Ya, yaitu bahwa keadaan mereka musyrikin Quraisy yang demikian dengan keadaan kita yang lebih parah kesyirikannya, maka kata Syekh Al-Utsaimin bahwa musyrik zaman sekarang aula bitakfir wal qital minal musyrikin al awwalin, itu sebenarnya dia lebih layak untuk dikafirkan dan diperangi daripada musyrikin zaman dahulu. Apa yang beda? Abu Jahal enggak mengakui kok Uzza sebagai berhala, apa yang menciptakan, yang mau beri rezeki. Sama ya, para penyembah Mbah Wong Rekso juga enggak mengakui kok Mbah Wong Rekso yang mencipta, enggak ada. Penyembah Mbah Wong Rekso kadang sholat terawih, puasa. Abu Jahal beribadah juga pada Allah, haji. Apa yang beda? Maka Syekh Utsaimin demikian. Baik, kita baca syarahnya penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, lihat apalagi saya menyatakan anna musyriki zamanina, inilah ta'yin dari Syekh. Ya, yang disifati dengan kesyirikan zaman kita. Al-qa'idatul rabi'ah wa hiyal akhirah, kaidah yang keempat yang terakhir, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, anna musyriki zamanina a'dhamu syirkan, musyrik zaman sekarang lebih parah kesyirikannya minal awwalin daripada kaum musyrikin yang pertama. Alladzina bu'itsa ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah diutus kepada mereka. Wa sababu fidzalika wadihun. Sebabnya apa? Wadih jelas sekali. Annallaha jalla wa ala akhbara, Allah mengabarkan. Annal musyrikin al-awwalin, kau bahwasanya musyrikin awwalin yukhlisuna lillahi idza shtadda bihim al-amru. Bahwasanya musyrikin Quraisy yang awalun mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah jika situasi genting menimpa mereka. Perkara ya, situasi genting menimpa mereka. Fala yad'u ghairallahi. Mereka tidak berdoa, tidak menyeru, tidak beribadah kepada selain Allah. Kenapa demikian? Li'ilmihim. Karena pengetahuan mereka annahu la yunkidu minasyada'idi. Bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka dari situasi genting tersebut. Illallahu. Kecuali hanya Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain, perhatikan. Wa idza massakumud durru fil bahri dalla man tad'una ila illa iyya. Apabila bahaya mengancam mereka di lautan, maka dalla hilanglah man tad'una illa iyya. Hilanglah yang selama ini mereka beribadah kepadanya kecuali hanya kepadanya, kepada Allah. Hilanglah semua Uzza, Manat, hilang semua, Lata, hilang itu semua. Ingatnya langsung ke Allah. Falamma najahum ilal barri aghra, ya. Ya, kemudian tatkala mereka Allah selamatkan kembali ke daratan, aratun, mereka kembali berpaling. Kalian kembali berpaling. Wa kana al insanu kafura. Memang manusia itu selalu kufur. Wa fil ayatil ukhra, di ayat yang lain, wa idza ghasyahum maujun, apabila ya mauj, ombak, ghasyahum, menerjang mereka di lautan, kadzulumati, ya seperti kadzulal, kadzulali, seperti gunung-gunung. Wah, ya Allah, mukhlishina lahuddin, mereka berdoa dengan ikhlas pada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yakni mukhlishina lahuddu'a, mereka memurnikan untuk Allah doa tersebut. Falamma najahum ilal barri fa iminhum muqtasid, maka tatkala mereka Allah selamatkan ke daratan, maka di antara mereka ada yang muqtasid, yang berlaku adil, ada mereka di antara mereka yang berbuat syirik. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun, muqtasid pertengahan, maka di antara mereka ada yang berbuat syirik lagi. Fal awwalun yusyrikuna fir raqa'i, maka orang-orang musyrikin terdahulu menyekutukan Allah di kala lapang. Yad'unal asnama wal ahjara wal asjara, mereka beribadah kepada berhala, patung, pepohonan, ya bebatuan, pepohonan. Amma idza waqa'u fi shiddatin, namun jika mereka terjatuh ke dalam situasi genting, ya wa asrafu alal halak, dan hampir saja hampir-hampir mereka binasa, fa innahum la yad'una sanaman wala syajaran wala hajaran wala ayya makhlukin, maka mereka tidak berdoa minta selamat kepada patung, kepada pepohonan, bebatuan, atau makhluk apapun. Innama yad'una Allah wahdah, mereka berdoa pada Allah semata. Fa idza kana la yukhlisu min asyadaidi illallah, maka jika tidak ada yang dapat membebaskan, menyelamatkan dari situasi genting kecuali Allah jalla wa ala, fa kaifa yud'a ghairuhu, maka bagaimana bisa selain Allah yud'a, diberikan doa, dijadikan tempat berdoa, fir raha, di waktu lapang. Nah, inilah enggak berakalnya musyrikin Quraisy zaman dahulu, yang ternyata tingkat ketidakberakalannya dilampaui oleh musyrikin milenial. Ammal musyrikuna hadza zamani, adapun musyrikin zaman ini, yakni mutaakhirin, alladzina hadatsa fihim asyirku, yang syirik, ya, yang terjadi kesyirikan di tengah mereka, min hadhil ummati, di antara umat Muhammadiyah ini, fa inna syirkahum daimun fil raqa'i wasyiddati, maka kesyirikan mereka itu terus pada masa lapang atau genting. La yukhlisuna lillahi wala fi halati syiddati, mereka tidak memurnikan ibadah di masa lapang maupun di masa genting. Bal kullama stadda bihim al amru, bahkan ketika semakin parah situasi genting menimpa mereka, istadda syirkuhum, wah, maka semakin parah juga kesyirikan mereka. Wah, ini kok enggak ini? Kurang saja ini. Tabalah. Ya. Wanida'uhum lil Hasan, mereka semakin menyeru kepada Hasan, Hussein, Abdul Qadir Jilani, Warifai, wa ghairi dalika, dan yang lainnya. Ya. Wahada syai'un ma'rufun, ini sesuatu hal yang diketahui. Kemudian, wa yudhkaru anhum, dan disebutkan pula kisah-kisah dari mereka al-ajaib, yang sangat mengherankan, fil bihar, di lautan. Ini orang-orang sufi bikin kisah-kisah ini. Annahum idza stadda bihim al-amru, apabila situasi genting ya menimpa mereka, saru yahtifuna bi asma'il awliya, maka mereka di lautan meneriakan, yahtifun, meneriakan nama-nama para wali-wali, orang-orang soleh. Yastaghitsuna bihim min dunillah, mereka beristighosah kepada selain Allah, kepadanya. Lihat, diajarin oleh raja musyrik dari Purwakarta. Kalau kita berada dalam ketakutan di tol, apa namanya, Cipularang, dia teriakan nama Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi. Ya. Ini ajaran si Raja Musyrik dari Purwakarta. Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi. Suruh teriakin nama Prabu Siliwangi. Antum kenal siapa Prabu Siliwangi? Wali Allah, orang soleh, atau siapa dia? Terus dia punya apa mau nyelamatin antum dari kejadian yang menimpa Saiful Jamil misalnya? Kan di situ juga. Hah? Update lah. Emangnya anak tinggal di Goa? Tambun. Emangnya Tambunnya kampung apa? Oh, di situ aja tuh, depan apa tuh? Ada bacaan Tambun City. Iya. Dan macam-macamnya. Aga, siapa? Ini Albar. Emang Bandung aja yang kota. Tambun juga. Mana lagi tadi? Ya. Di anna du'atal batili, karena para da'i-da'i batil yang menyerukan kebatilan, wa dalali yang mengajak kepada kesesatan, yaquluna lahum, berkata kepada mereka, nahnu nunqidhukum minal bihar, kami yang akan menyelamatkan kalian dari lautan nanti. Fa idza asabakum syai'un ihtifu bi asma'ina, kalau sesuatu menimpa kalian nanti, ya udah teriakin aja nama kami. Nahnu nunqidhukum, kami akan menyelamatkan kalian. Oh, ini udah kayak siapa sih Bento ini? Teriakin namanya Bento. Ya Allah. Ini benar-benar ada. Ya, ini bukan main-main, ini Syekh Shalal Fauzan yang ceritain di buku-buku mereka. Ya. Buku-buku mujarobat, ya. Buku-buku primbon, ya. Itu mewujud. Ya, kisah-kisah sufi, ya. Kama yurwa hadza an masyayikh turuqi, sebagaimana yang diriwayatkan dari para masyayikh turuq, ya, tariqah, tarekat-tarekat as-sufiyyah, sufiyah. Waqra'u, bacalah insyitum jika kalian mau. Tabaqatish Sya'rani, ya, buku namanya Tabaqat Sya'rani. Wa fiha, di dalamnya terdapat mataqal sya'ra minhul julud, yang membuat kulit ini merinding. Mimma yusammihi karamatil awliya, yang mereka namakan sebagai karomah para wali. Wa annahum yunqiduna minal bihar, bahwasanya mereka dapat menyelamatkan orang-orang yang minta tolong kepadanya dari lautan. Wa annahu yamuddu yadahu, bahwa dia akan mengulurkan tangannya ilal bahri, ke lautan. Wa yahmilu, dia akan membawa al markaba, kapal tadi. Kulahu, semuanya, feri kayak kapal kayak Titanic kayak. Juhu, dan akan mengeluarkannya ilal bahri, ke daratan, diselamatin. Wala tatanadda akmamuhu, akmam, lengan bajunya pun enggak basah. Ila ghairi dzalika, dan seterusnya, minturrahatihim, dari bualan mereka, kedustaan mereka, wa khurafatihim, kekhurafatan mereka. Fasyirkuhum daimun fil raqa'i wasyiddati, maka kesyirikan mereka itu terus langgeng di dalam situasi lapang maupun situasi genting. Fahum aghladu minal musyrikina al-awwalin, kalau begitu kesyirikan mereka lebih parah dibandingkan dengan musyrikin terdahulu. Parah. Lihat-lihat ikhwah, ketika Merapi meletus di Jogja sana, ya, mereka malah nyembelih kambing. Padahal itu situasi sidah tarakok, sidah genting. Terlihat. Harusnya berdoa kepada Allah. Malah kasih sesaji dengan kurang. Sajinya kurang. Mana lagi tadi? Kasbi Syubuhat. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh, Kasbi Syubuhat. Ini Kasbi Syubuhat, insyaallah kita akan bacakan juga, walaupun nanti mungkin dalam 2 atau 3 sesi. Ya. Artinya 2 atau 3 bulan pertemuan. Tentunya kita baca dengan syarah, tidak mungkin kita baca dengan mata. Ya, kalau dengan mata nanti syarahnya syarah sendiri, nggak lucu. Tafsir sendiri jangan. Mesti dari ulama. Ya, min wajhin akhar, dari sisi yang lain. Anal awalina yabuduna unasan salihina minal malaikati wal anbiya'i wal awliya. Bahwasanya musyrikin terdahulu, ya, mereka beribadah kepada malaikat, ya, sekelompok orang dari kalangan musyrikin, mereka beribadah kepada malaikat, para nabi dan orang-orang dan orang para wali. Amma haula'i fayabuduna unasan. Adapun sekarang mereka ini musyrikin zaman sekarang, kan kalau musyrikin zaman dahulu beribadah kepada nabi tadi, orang soleh itu Lata, iya enggak? Kepada Lata. Kalau musyrikin zaman sekarang, ya, mereka beribadah kepada unasan, kepada orang-orang min afjarin nas, yang merupakan manusia yang paling fajir, paling jahat. Paling jahat. Wahum ya'tarifuna bidzalik, padahal mereka mengakui hal itu. Ya, lihat Prabu Siliwangi itu siapa? Agamanya apa Prabu Siliwangi? Hah? Paganisme. Lihat-lihat tuh. Ya, paganisme. Nyembah apa? Kok bisa diberikan ibadah? Diteriaki namanya minta tolong, Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi, tolong saya. Saya on the way nih di Cipularang. Subhanallah. Siapa itu dia? Siapa dia? Ustaz. Mana lagi tadi? Wahumnya falladzina yusammunahum Al-Aqtab wal-Aqwas, ini saya enggak tahu ya. Dan yang mereka namakan dengan Aqtab, Aqwas, ini mungkin kuburan-kuburan keramat yang ada di Arab, Aqtab, Aqwas. Nah, ini kata Syekh Shalih Fauzan, la yusallun, dia ini enggak salat, wala yasumun, enggak pernah puasa. Ya, wala yatanazzahuna minaz zina waliwat, enggak mensucikan diri dia dari zina, homo, wal fahisyah dan perbuatan keji. Tapi ternyata dijadikan sebagai objek untuk ngalap berkah. Pikirannya kemana coba? Ya. Lihat, ada orang yang ngomong Quran itu porno. Kuburan pernah sepi, kata temannya. Jadi pengalap berkah. Itu. Bahkan ada artis, ini ngapuan, saya sebut. Kuburannya ditabaruki. Antum tahu di kardilannya. Arga tahu. Hah? Itu seangkatan sama Pepe Mercury. Sama-sama udah wafat dua-duanya. Ya, penyanyi. Dan kuburannya ditabaruki. Ini gacau ininya. Antum pahamlah penyanyi ya. Kayak apa? Nyanyi musik itu haram. Ya, kok bisa kayak begitu? Mana lagi berikutnya? Li'annahum yaz'umuna laisa 'alaihim takaribu. Bi ekstrim kayaknya nih. Ya, dari kalangan hakikat ma'rifat, dia menyangka bahwasanya mereka tidak terkena takalif beban-beban syariat dengan menyatakan kita ini hakikat ma'rifat. Kalau kalian yang sholat jauhi larangan itu orang syariat. Karena kita sudah yakin. Udah gak perlu ibadah, punya dalil. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Beribadah sampai datang keyakinan. Maka sekarang udah yakin. Loh, kok yakin itu yang paham? Yakin itu artinya apa? Mati, maut. Kalau jelaskan di ayat yang lain. Masalah kekum bisakor, qawlu lam naku minal musolin, wa lam naku nut'imul miskin, wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, hatta atana al-yakin. Sampai datang kematian, yakin. Bukan yakin versi kita, yakin saya. Ya. Mana lagi? Innama hadza lil awami. Awam, mimnya yang tasdid, bukan wawunya. Itu syariat itu, takalif, beban syariat itu untuk orang awam fakot, untuk orang awam saja. Masya Allah. Dia ngaku-ngakunya orang khos. Nah, mereka sadar tahum, bahwasanya tokoh-tokoh mereka la yusalluna wa la yusumun. Tidak sholat, tidak puasa. Wa annahum la yatawarra'una an fahisatin, tidak menjaga diri dari perbuatan keji. Wa ma hadza ya'budunahum, dalam keadaan demikian mereka beribadah padanya. Masih hidup aja dia tuh. Ada orang gila ya, orang gila itu siapa namanya itu, yang milok-milok mukanya itu. Hah? Mungkin milok-milok secan ya. Sehat. Dia tuh masih hidup aja kayak gitu. Gimana udah mati jadi togut orang gila. Ini dianggapnya wali. Semakin nyeleneh semakin wali. Gak sholat. Pernah ada kisahnya. Ini di buku kan. Si orang gila itu main gitar. Orang udah ikomah sholat. Dia main gitar. Goncerang-goncereng. Ditegur sama yang masbuk. Habib. Diam-diam orang lagi sholat. Maka orang tadi ya dimasukin ke ketiak Habib tadi, dan orang tadi melihat Ka'bah di ketiak Habib. Loh, saya baca sendiri. Ini orang gila ini. Hah? Dia berceritanya luar biasa. Mungkin benar setan yang menampakkan keteknya tersebut ada Ka'bah. Ya mungkin setan menampakkan biar semakin sesat. Yakin, oh ini wali bener. Orang sholat dia gonjreng-ganjreng main gitar. Semakin ngane, semakin wali. Taib. Wahada ya budunahum. Wa mahada, walaupun demikian, mereka beribadah kepada mereka. Kepada yang tadi, yang nyeleneh tadi. Bal ya buduna unasan min afjarin nas. Bahkan mereka beribadah kepada orang-orang yang merupakan manusia yang paling fajir. Kal halaj. Wa bani Arabi. Ya, lihat, ini orang-orang yang punya keyakinan wahdatul wujud. Ya, hululiyah, warifa'i wal badawi wa ghairihim. Adapun Syekh Abdul Qadir Jilani itu orang soleh, ya. Cuman mereka jadikan sebagai sembahan, sama kayak Nabi Isa, orang soleh. Cuman mereka jadikan sebagai Tuhan. Waqad saqa syekhu ad-dalila, dan syekh membawakan dalil, ala anna al-musyrikina muta'akhirin, kaum musyrikin yang belakangan ini, a'zamu wa aghladu, lebih besar, lebih parah syirkan kesyirikannya, minal awwalin, dari kalangan musyrikin yang dahulu pertama kali, li annal awwalina yukhlisuna fi siddati, karena musyrikin yang zaman dahulu mereka memurnikan ibadah mereka untuk Allah di kala genting, wa yusyrikuna fi raha, dan mereka menyekutukan Allah di kala lapang. Taala, maka syekh berdalil dengan firman Allah Taala, fa idza rakibu fil fulk, apabila mereka mengarungi lautan, ya, di atas ke perahu, daullaha mukhlishina lahuddin, maka mereka berdoa dengan ikhlas pada Allah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Selesai pembacaan kitab ini. Saya ada titipan dari teman ini, ada dua hadiah, ya. Hadiahnya termos keana ini, termos kopi. Sponsor. Dalamnya ada duitnya enggak nih? Dulu nih. Ya. Ada pertanyaan, beberapa pertanyaan.